Mitra bisnis, di sejumlah negara, industri pariwisata dijadikan andalan pemasukan devisa yang salah satunya didapat dari bersandarnya kapal pesiar internasional. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang keindahan alamnya cukup diakui oleh dunia, ternyata belum dapat memanfaatkan kondisi ini. Hal ini tercermin dari jumlah kunjungan kapal pesiar ke Indonesia yang sangat tertinggal dibanding negara tetangga seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia. Sarana yang kurang memadai, serta kebijakan pemerintah yang kurang mendukung masuknya wisatawan ke Indonesia dengan kapal pesiar juga menjadi faktor penghambat. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan Wakil Ketua ASITA, Yongki Adiasa. Pak Yongki, apa komentar Anda? Jadi kalau kapal pesiar ini memang menghasilkan banyak sekali dolar yang masuk buat Indonesia. Tapi apakah kita sudah siap meraup dolar ini sangat tergantung daripada kesiapan infrastruktur. Sejak terjadi terorisme WTC 911, kemudian ada bom Bali dan lain sebagainya, untuk meningkatkan keamanan wisatawan kapal pesiar berlaku internasional bahwa pelabuhan-pelabuhan yang disinggahi harus memiliki keamanan seperti di bandara. Adanya ring 1, ring 2, ring 3. Ini sama sekali tidak dimiliki Indonesia. Seluruh pelabuhan di Indonesia tidak memiliki keamanan seperti di bandara. Yang ada adalah kita membuat seperti itu. Contoh, pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, apabila datang kapal pesiar, dibuatlah daerah-daerah tertentu tidak boleh dikunjungi orang luar, maksudnya bukan wisatawan, bukan petugas dan lain sebagainya. Daerah-daerah tertentu steril dan lain sebagainya. Tapi setelah keadaan Indonesia sudah jauh lebih kondusif dan boleh dinyatakan aman untuk wisatawan, mereka bertoleransi. Oke, mereka sudah bertoleransi, tapi kitanya nggak tahu diri. Mengapa pemerintah belum memaksimalkan industri pariwisata? Tidak ada pemikiran untuk arah ke sana, karena memang sektor pariwisata tidak masih belum dijadikan pemikiran utama untuk memasukkan devisa. Kalau ya, harus disiapkan. Tidak semualah, tapi beberapa poin-poin penting yang dikunjungi wisatawan seperti katakanlah Tanjung Mas, Semarang karena ada Borobudurnya. Katakanlah Bali harus disiapkan. Katakanlah Komodo atau daerah-daerah lain yang memang pemerintah ingin siapkan untuk mendatangkan wisatawan. Oke, itu pun sekarang masih ditoleransi sama pihak kapal pesiar. Izin untuk masuknya sebuah kapal pesiar juga sangat banyak. Jadi sebetulnya inti daripada pemikiran ini bahwa tidak ada sinergi antar departemen. Katakanlah dari Departemen Perhubungan, mesti bersinergi dengan Kementerian Pariwisata. Ini loh, kalau wisatawan mau datang harus ada ini. Jadi ya, memang serba susah di kita ini. Demikian Yongki Adiasa, saya Dinda Natasha.